والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. فأشرف الله حبيبنا محمد رحمه الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bertauhid, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada bab yang baru, yaitu bab majaa'a nasabatu fi bani adam wa tarkihim dinahum wa ghuluwwu fi shalihin. Bab tentang dalil-dalil yang dibawakan yang menjelaskan bahwasanya sebab kekufuran bani adam manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka yang lurus, yang besar dan mereka di atas tauhid Allah azza wa jalla, di atas fitrah, di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka menyimpang adalah al-ghulu fi shalihin, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Sebagaimana ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ketika tokoh-tokoh yang diagungkan dan dimuliakan oleh mereka, di antaranya Wad, Suwar, Yaruz, Abdasar, mereka meninggal dalam kurun waktu yang berdekatan, sehingga umatnya merasa kehilangan ketika itu, kehilangan tokoh, kehilangan pemimpin. Maka dari situlah syaitan memberikan iswas, membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh untuk mendirikan atau membuat semacam monumen pengingat atau patung yang tujuan asalnya adalah sebatas sebagai kenangan, pengingat jasa dan yang semakna dengannya. Dan ini pada akhirnya sudah merupakan sikap guru yang berlebihan terhadap orang-orang saleh, karena sikap kemuliaan, sikap ta'zim kepada asal ini dengan bentuk-bentuk seperti ini, ataupun kemuliaan kepada al-umma wa rusakul kuasa, kepada para tokoh besar atau pemimpin, dengan membuat monumen atau patung seperti itu tidak diinginkan di dalam syariat, berlebihan. Dan siapa tahu al-aqibah, efek yang muncul dari yakni dari sikap ini, bahasanya ini akan menyeret terus menerus walaupun secara perlahan ke dalam kesyirikan. Karena syaitan tahu, karena iblis tahu, maka iblis memberikan syubhat dan iswas tersebut. Maka tidak hal tersebut dilakukan yang pada generasi awal, yang pada awal tidak dibandai tanah-tanah tersebut. Namun setelah orang-orang berilmu sedikit demi sedikit hilang, orang-orang yang memiliki dasar ilmu agama yang kokoh, mereka hilang satu persatu, tidak ada yang mengingatkan kepada tauhid, barulah syaitan datang kembali dan memberikan iswas bahwasanya generasi yang terdahulu tujuan mereka membuat patung-patung atau monumen-monumen seperti ini adalah lirikan dan untuk dibandai, dan bahwasanya patung-patung tersebut tanpa al-tabur bisa memberikan manfaat, berkah, bisa memberikan pertolongan dan yang semisalnya. Dan dikarenakan kejahilan mereka, maka mereka lakukan, maka dari situlah muncul kesyirikan pertama kali di muka bumi, yakni pada kaumnya Nabi Nuh. Dan setelah itu yang setelah muncul kesyirikan, Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasul yang pertama. Nah, maka beliau di dalam bab ini ingin menjelaskan bahwasanya sebab keukuran dan kemutadan manusia pertama kali dari tauhid, dari agama fitrah mereka, karena dengan sikap dulu terhadap orang-orang soleh. Wahai dari Nabi Tahdir, dan beliau membawakan bab ini dalam rangka memberikan peringatan kepada umat agar tidak terjatuh di dalam kesalahan yang sama. Wahai dari utama syariatnya, dan ini termasuk kesemuan syariat Islam, di mana syariat Islam tidak semata-mata melarang dari perkara-perkara yang haram, melarang dari perkara-perkara yang memberikan mudharat, namun juga melarang dari perkara-perkara yang mengantarkan atau menjadi sebab kepada al-muharramah tersebut, kepada perkara-perkara haram tersebut. Dan ma'ruf ini di kalangan al-usuliyin atau al-fuqaha, kaidah yang ma'ruf, kaidah yang dipahami bersama di dalam agama, al-wasail laha ahkamul mabasit, wasilah atau sebab itu hukumnya sama dengan tujuan ataupun intinya. Maka ini kaidah. Maka segala macam perkara-perkara yang tetap mahalan mengantarkan kepada keharaman, maka itu hukumnya juga sama haram. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan az-zina, maka tidak semata-mata kita dilarang untuk melakukan perbuatan az-zina tersebut, namun juga dilarang untuk terjatuh di dalam wasail ataupun sebab-sebab yang mengantarkan kepada az-zina. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la taqrabu az-zina." Dan janganlah kalian mendekati az-zina. Di mana tujuan firman Allah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan ibarat atau tidak menyebutkan dengan "Wa la taqrabu az-zina", janganlah kalian melakukan zina. Namun dengan ibarat ataupun dengan kalimat wala taqrabu zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Artinya kata para ulama tafsir, selain dilarang untuk mendekati atau selain dilarang untuk melakukan zina, maka wasail atau sebab-sebab yang dapat mendekatkan dirinya kepada zina itu pun dilarang. Oleh sebab itu, bagi seorang wanita diperintahkan bahkan diwajibkan untuk berhijab dengan hijab syar'i. Dilarang untuk bertabaruj karena hal tersebut akan mengundang syahwat ketika seorang wanita menampakkan auratnya, wajahnya, tangannya, kakinya di depan seorang yang bukan mahramnya. Begitu pula seorang laki dan perempuan dilarang untuk berkhulwat dalam rangka menutup celah az-zina. Begitu juga yang namanya laki-laki diperintahkan untuk ghadul basar. Begitu pula wanita diperintahkan untuk ghadul basar. Hal itu diperintahkan karena untuk mencegah terjatuh di dalam perkara az-zina. Nah, dan yang lainnya, asy-syahid, yang namanya perkara-perkara yang diperintahkan ataupun dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wasail atau sebab-sebab yang mengantarkan kepada perkara tersebut juga hukumnya sama. Termasuk di dalamnya adalah kesyirikan. Ketika kesyirikan itu dilarang, maka tidak semata-mata yang dilarang itu syiriknya, namun wasail, wasilah-wasilah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan pun dilarang. Contohnya di dalam permasalahan ini, bunuh disali, sikap yang berlebihan terhadap orang-orang saleh. Begitu pula tazyinul qubur, memperbagus atau menghias yang namanya kuburan. Karena yang namanya menghias atau tajisisu kubur, menyemen kubur kuburan tersebut, ini merupakan wasilah yang dapat mengantarkan kepada syirik. Dan yang lainnya. Nah. Kemudian kata beliau Allah Ta'ala, "Barakum ma ja'a sababa qatl bani Adam wa tarkihim dinahum wa ghuluhum fi salihin." Dan guru sebagaimana telah kita jelaskan definisinya secara bahasa adalah mujawazatul had, ini secara bahasa. Dan guru bisa terjadi dari sisi al-qaul, sikap guru bisa nampak atau bisa muncul dari ucapan, atau guru bilik ekor, ataupun bisa juga guru itu dari sisi keyakinan. Begitu pula guru bisa muncul dari al-amal. Faman dalam guru di lisan, sikap guru terhadap di dalam lisan, seperti ucapan An-Nasara yang mengatakan Isa wallah, Isa ibn Allah, Isa dalam kalangan ada guru di qaul, ini guru di dalam berucap, ataupun mengatakan bahwasanya al-awliya lahum karamat fa yajuz an natadarrab bihim ba'da mautihim, yang namanya wali-wali itu memiliki karamat sehingga kita boleh tabarruk tawassul dengan mereka walaupun mereka telah mati sekalipun. Maka ini sikap guru dalam ucapan au guru kirim cekal, atau bisa juga sikap guru itu dari sisi keyakinannya, keyakinannya ekstrim. Kalau al-mu'attilah, seperti gurunya orang-orang ahlu ta'til yang meniadakan dan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah. Mereka tidak mau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan sebagaimana yang tertera di dalam firman Allah, bal yadahu mabsuutatan. Mereka tidak mau mengatakan bahwasanya Allah memiliki tangan. Mereka tidak mau menetapkan bahwasanya Allah memiliki mata. Mereka tidak mau menetapkan bahwasanya Allah memiliki jari. Mereka tidak mau menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanzilu ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Karena mereka meyakini bahwasanya ketika menetapkan sifat-sifat itu tadi, ini mengkonsekuensikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluk, punya tangan, punya kaki, punya jari, punya mata. Ini seperti makhluk, seperti manusia. Padahal itu disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga ini tidak mungkin menurut mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tunggal, sehingga mereka terlalu berlebihan di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada batasan menolak ayat-ayat, menolak hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga salah satu contoh ghulu milik mereka, terlalu berlebihan di dalam berakidah. Ataupun ghulu fil amal wal ibadah, sikap ghulu itu nampak pada beramal dan beribadah. Contohnya ketika ada segerombolan sahabat atau beberapa sahabat yang bertanya kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kepada beliau ketika di rumah, maka diceritakan bahasanya ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian, yakni tidak takalur, tidak memberatkan diri beliau alaihi salatu wasalam sesuai kemampuan. Maka ketika mereka mengetahui tersebut, keadaan taqallu, seakan-akan menganggap itu kurang. Seorang rasul namun ibadahnya seakan-akan itu ibadah yang tidak terlalu luar biasa. Ini bisa dilakukan oleh mereka-mereka menurut anggapan mereka ketika itu. Namun mereka pada awalnya memberi khusnudzon. Mereka beranggapan bahwasanya Rasulullah SAW, mereka Rasulullah SAW tidak terlalu istilahnya wah berat di dalam ibadah, karena mereka beranggapan hanya Rasulullah SAW wujudallahu mataqaddama min dzambihi wa mataakhir, yakni karena Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya bagi yang lalu maupun yang akan datang, sehingga seakan-akan mereka meyakini bahwasanya Rasulullah SAW layak aja ya kasar ibadah, tidak butuh dengan ibadah yang terlalu banyak, karena biasanya semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat pertama mereka. Namun karena mereka melihat diri mereka itu penuh kekurangan, mereka beristihad masing-masing pada awalnya, beristihad dan berinisiatif untuk semangat di dalam ibadah, namun berlebihan. Salah satunya mengatakan amana fa'su walaqim, adapun saya ibadahnya akan puasa terus tanpa berbuka. Artinya setiap hari berpuasa terus sepanjang itu, walaqim. Yang satu lagi mengatakan fa'qumu layl walanam, adapun saya akan qiyamu layl dan tidak akan tidur, tidak akan istirahat, membebani diri, membuang waktu ketika terlalu banyak tidur dan istirahat. Padahal yang namanya tidur wajar untuk istirahat. Yang satu lagi mengatakan ana amana fala atazawwaju an-nisa, adapun saya tidak akan menikahi wanita-wanita, dengan anggapan bahwasanya yang namanya menikahi wanita berkeluarga, rumah tangga itu menghalangi seorang beribadah. Ngurus istri, ngurus anak, harus cari uang, begini dan begitu, ibadahnya kemana? Sehingga daripada seperti itu repot-repot, sudah enggak usah nikah, fokus ibadah. Maka ketika hal tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW, justru Rasulullah, karena sikap-sikap seperti ini adalah dulu terlalu berlebihan di dalam ibadah. Dan Rasulullah SAW hadir bimbingan beliau di dalam segala perkara itu selalu pertengahan, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Maka setelah itu kata Rasulullah SAW, antumul ladzina taquluna kadza wa kadza, kalian yang katanya berkata demikian dan demikian. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, menegaskan bahwasanya ibadah beliau yang beliau lakukan sehari-hari ini adalah ibadah yang paling afdhal, ibadah yang tidak tasyadud, tidak berlebihan, tanpa takalluf, sesuai dengan kemampuan diri, itu adalah ibadah yang paling afdhal. Kata Rasulullah SAW, wallahi ana aqwaakum lillah wa akhsyaakum lahu, demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Sebagai takdir, biasanya orang yang paling bertakwa kepada Allah ibadahnya seperti ini. Yani seperti Rasulullah SAW, ama ana fa asumu waqtin, saya pembinaannya, saya puasa, saya juga berbuka, tidak setiap hari berpuasa terus. Fa aqumu wa anam, saya qiyamul lail, namun juga saya istirahat. Kata Rasulullah SAW, manusia biasa butuh istirahat, wajar. Wa atazawwaju nisa, begitu pula saya menikahi wanita. Karena yang namanya manusia wajar butuh seorang pendamping, punya kebutuhan biologis, itu wajar untuk meletakkan syahwatnya di tempat yang halal. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, "Manrami ma'an sunnati falaysa minni." Para siapa yang tidak suka, benci terhadap bimbinganku, maka dia bukan golonganku. Menunjukkan Maksudnya di sana ada yang namanya guru di dalam al-amal wa ibadah. Dan ini bukan dibinanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya al-guru dalam segala macam perkara sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-guru." Sesungguhnya perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah sikap guru, sikap berlebihan dalam perkara apa? Terlalu berlebihan dalam perkara apapun. Karena yang namanya berlebihan dalam suatu perkara, terlalu bersemangat, terlalu memforsir, ini mungkin kuat pada awalnya, namun pasti akan lemah, pasti menjadikan seorang itu tidak bisa istiqomah. Sikap guru adalah sikap yang menjadikan orang itu paling tidak bisa istiqomah. Teman-teman, di dalam qiyamul lail, terlalu berminat di dalam qiyamul lail, tidak istirahat, menghabiskan malam-malamnya, semalam suntuk dengan barakallahu fikum, sholat, qira'atul Qur'an. Mungkin pada awalnya dia semangat, namun yang namanya kondisi tubuh itu pasti akan menurun, dan pada akhirnya menjadikan dia tidak kuat serta setelah itu ditinggalkan. Berbeda halnya orang yang ibadahnya tawassul, ibadahnya pertengahan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kemampuan dirinya. Maka yang seperti ini barakallahu fikum menjadikan seorang itu lebih bisa istiqomah. Nah, kemudian kita kembali ke dalam Al-Kitab. Bila membaca ayat di dalam surat An-Nisa, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qawlullahi azza wa jalla, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa ya ahlul kitab, janganlah kalian gulu terhadap atau di dalam agama kalian. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan makna begitu penasihat dari ayat ini. Bahasanya ayat ini terdapat larangan bagi ahlul kitab untuk mereka bersikap guru di dalam agama, dalam perkara apapun, di dalam ibadahnya, keyakinannya. Karena ahlul kitab lasia menosor, mereka adalah orang yang terkena dengan tasyabbuh, takalluf di dalam ibadah. Oleh karena itu, di antara mereka ada yang mereka itu sama sekali tidak menikah sama sekali, yang disebut dengan istilah rahbaniyah, menjadi rahib, pendeta, perempuannya yang suster, tidak menikah. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, Allah Taala rahbaniyatan yattabi'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Dan rahbaniyah, sikap rahbaniyah yang dibuat-buat oleh mereka, ma katabnaha 'alaihim, di mana kami Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan kepada mereka, tidak mensyariatkan kepada mereka, tidak mensyariatkan untuk seorang itu meninggalkan berkeluarga sama sekali, tidak mau berkeluarga dengan alasan fokus di dalam ibadah. Dan mereka melakukan hal tersebut anfusni aniyah, karena niatnya bagus, niatnya fokus ibadah. Mana baca bahwa hari ini illa tibu aridwanillah, mereka tidak melakukan hal tersebut melainkan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak cukup semata-mata seorang itu ikhlas, tulus niatnya, semangat ibadah itu tidak akan diterima semata-mata niatnya ikhlas, niatnya tulus. Namun harus dengan bimbingan Rasulullah SAW, dengan bimbingan syariat. Man ahdatha bi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa. Barang siapa yang berbuat perkara baru di dalam agama kita, punya inisiatif sendiri di dalam agama, punya metode sendiri di dalam agama, yang sama sekali tidak ada bimbingannya dari Rasulullah SAW, fawarat, maka hal tersebut tetap. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya, fama ra'auha haqq qari ayatina, mereka yang buat-buat sendiri, mereka pun tidak mampu untuk melakukannya dengan baik. Mereka tidak mampu melakukannya dengan baik karena takalluf, tasyadud, melebihi kemampuan dan batas manusiawi. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya hakim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak disyariatkan kita membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, walaupun ayat ini berkaitan dengan hulunya hadir kita, dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka bersikap hulu, namun pada hakikatnya ini juga diarahkan kepada kaum muslimin. Larangan tersebut diarahkan juga kepada kaum muslimin, sehingga syahid dari ayat ini yang terkait dengan al-bab jelas bahwasanya ayat ini terdapat larangan untuk bersikap al-hulu. Gimana sikap hulu? Ini adalah salah satu sikap yang menjadikan orang-orang terdahulu menjadi mardhu alaihi ataupun dhalim, dimurkai oleh Allah SWT ataupun menjadi orang-orang sesat. Kemudian setelahnya kata beliau rahimahullahu ta'ala fi sahih عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وردا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال الصالحين من قوم لوط فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا أنهم حتى إذا هلك أولئك ورسي العلم عبدت. تجد لنا حديث صحيح yakni di dalam Sahih Bukhari. Dan ini sahabat yang mulia Ibnu Abbas terkait dengan tafsir beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadan wa la suwa'an wa la yughatha wa yu'uq wa nasra. Mereka mengatakan, yakni kaumnya Nabi Nuh, mengatakan mengenai ucapan Nabi Nuh ketika Nabi Nuh mengajak umatnya untuk bertauhid, meninggalkan perbuatan syirik wa ibadat al-asnam, justru umatnya mengatakan la tadharunna alihatakum, janganlah sekali-kali kalian itu meninggalkan berhala-berhala kalian. La tadharunna waddan, jangan kalian sekali-kali meninggalkan wad ataupun meninggalkan suwa ataupun meninggalkan yahud Ya'ud atau Nasr. Di mana ini adalah berhala-berhalanya kaumnya Nabi Nuh. Maka kata Ibnu Abbas terkait dengan ayat ini, qala radhiyallahu ta'ala anhu, hadhihi asma'u rijal salihin qawmi. Dulu asalnya nama-nama ini adalah nama-nama orang saleh di dalam kaumnya Nabi Nuh. Nama berhala ini tadi yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh dulunya adalah nama orang soleh. Tapi kenapa bisa berubah menjadi nama berhala yang disembah dari sana Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, "Falamma halaku wa asyaitan ila qawmihi." Ketika orang-orang soleh tadi meninggal, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya mereka meninggal dalam kurun waktu yang berdekatan, padahal mereka adalah tokoh-tokohnya kaumnya Nabi Nuh ketika itu orang-orang saleh, orang bertakwa. Awha syaitan ila qaumihim, maka syaitan memberikan wahyu, yakni membisikkan, memberikan waswas kepada kaumnya. Anisimu ila majalisimu lati kanu yajlisuna fiha ashaba, untuk buatlah pada majelis majelis mereka yang biasa mereka duduk di sana, memberikan wacana, memberikan nasihat, memberikan taujihan, semacam umumnya patung. Wasamu Nabi Asma'i, dan beri patung-patung atau monumen-monumen tadi itu dengan nama-nama mereka yang niat dasarnya sebagai dikeroyak pokok. semata-mata untuk sebagai monumen bersejarah untuk mengingat jasa-jasa orang besar ketika itu, untuk tidak minim, untuk tidak melukakan bahwasanya mereka memiliki leluhur yang punya andil besar di dalam membangun negara. Ini tujuan awalnya. Yang asalnya ketika seorang itu berpikir dengan pikiran yang pendek tanpa memperhatikan syariat, maka menganggapnya ini perkara yang bagus. Maka mereka itu mengerjakannya, namun pada awalnya tidak disembah, tidak dibadai. Maka dari sini kita bisa memetik faedah bahwasanya yang namanya suatu perkara yang bid'ah di dalam agama itu akan menyeret lambat laun kepada kesyirikan. Sebagaimana terjadi pada kaum yang lebih dulu. Tadzimu as-salihin, memuliakan orang-orang saleh, namun tidak dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membuat umumnya, dengan membuat hari raya hari tertentu. Maka kebitaan-kebitaan seperti ini lambat laun tidak akan mengantarkan kepada kebaikan, namun justru mengantarkan kepada syar, kepada syirik billahi azza wajalla. Walaupun pada awal-awal dilaksanakan ide-ide seperti ini tidak muncul kejelekan-kejelekannya yang ditampakkan segi positifnya. Coba lihat banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam karena acara-acara seperti ini. Banyak orang yang semangat, banyak orang yang menjadi rindu Rasulullah SAW daripada minum khamr, daripada bermusik, daripada mereka pacaran. Biarkan mereka terbangan, maulidan, ya sesuai dengan beberapa orang itu tradisi-tradisi yang biasa kita lakukan, kegiatan-kegiatan positif. Oh Allah, maka syaitan haris, yang namanya syaitan paham dan semangat bahwasanya perkara tersebut tidak akan berhenti sampai itu situ. Pasti akan sampai pada titik syirik sebagaimana terjadi pada kaumnya. Maka pada awalnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikerjakan, namun tidak dibantu. Mereka buat untuk bangun sejarah, membangun bersejarah, dan tidak dibantu pada awalnya. Hatta ila halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubidat. Sampai ketika mereka generasi-generasi awal yang meninggal sudah tidak ada dan ilmu sudah mulai dilupakan, orang-orang yang berilmu sudah hilang satu persatu, generasi-generasi awal yang kokoh keimanannya, kokoh keagamaannya sudah mulai keluar satu persatu, sudah hilang satu persatu, maka ketika itulah muncul al-bala, kata beliau, ubidat. Barulah ketika itu patung-patung tadi disembah, jadi saya subhanahu wa ta'ala muncul disini. Maka syahid dari akhir bin Abbas atau tafsir bin Abbas terkait firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar dan tadabbur al-ayatul ayat, berhala-berhala itu tadi ternyata asalnya adalah nama orang saleh yang disikapi dengan sikap bulu, menunjukkan apa bahwasanya sikap bulu terhadap orang-orang saleh tadi akhirnya berujung pada penyebaran terhadap orang saleh tadi. Nah, warah-warah dan tidak aneh dalam arti ketika seorang itu fosil, memiliki fosil di dalam ilmu syar' akan melihat hal-hal tersebut dan terjadi hatta di kalangan umat, di kalangan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hal-hal yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Muhammad, melakukan perkara-perkara bid'ah yang pada akhirnya berujung kepada al-ghuluw, berujung kepada ibadat as-salihin. Nah, entah itu tazyin kubur yang mereka sebut sebagai al-awliya, pada Rasulullah SAW melarang Allah tada'a qabran musyrikan illa sawaitahu, jangan sampai kalian biarkan kuburan itu mencolok kecuali harus bisa meratakan, dalam arti tidak beda dengan kuburan-kuburan biasa yang lainnya. Kata itu kuburan orang sama sekali pun Rasulullah SAW kuburannya biasa, Abu Bakar, Umar kuburannya biasa. Tapi ketika perkara-perkara seperti ini dilanggar, muncul perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW dengan anggapan ini merupakan takdir al-awliya, merupakan pengaturan terhadap orang soleh. Orang soleh kuburannya jangan sampai kayak orang biasa, dia harus dikasih kubur, dikasih siter, dipagar, kalau bisa dijadikan situs religi, ditulis sejarah beliau di dalam dakwah di tempat ini, beliau sejarahnya ini dan itu, sehingga orang itu mengenal besarnya jasa ada syekh, besarnya jasa ada wali. Kemudian muncul wiswas bin syaitan, khurafat-khurafat, bahwasanya ketika saya menjaga kuburan sang wali, muncul wahyu didatangi di dalam mimpi oleh syekh tersebut, wali tersebut, untuk ketika ada asyadaib, ketika ada perkara-perkara penting, ada perkara-perkara yang barakallahu itu berat, datang kepada kuburan tersebut, minta kepada kuburan tersebut. Atau ketika ada orang yang berziarah kepada kuburan tersebut, dan ini bukan sesuatu yang cerita belaka, ini memang semuanya wakil muncul dari kuburan tadi, surah ataupun yang mereka sebut sebagai arwah sang wali tiba-tiba muncul dari kuburan, kuburan membelah, kemudian keluar sang wali, kemudian sang wali mengatakan kamu harus mengamalkan ini dan itu, memberikan kepada kuburanku ini dan itu, melakukan amalan ini dan itu, atau melalui mimpi, dan itu semua terjadi dalam kerajian ini dah ulah kuburi. Dan ini awalnya pada sikap hulu terhadap yang mereka sebut sebagai orang-orang soleh, sebagaimana terjadi pada kaum yang dulu. Nah, begitu juga di dalam Athar Ibn Abbas ini, kita juga bisa memetik faedah bahwasanya yang namanya ilmu wa ahlul ilmi menjaga umat dari kesesatan. Di mana kata Ibn Abbas, muncul kesesatan, muncul kesyirikan pertama kali ketika ilmu itu manusia ilmu, ilmu dilupakan, ilmu sudah tidak ada. Generasi-generasi awal yang kokoh keilmuannya, kokoh keimanannya, itu sudah tidak ada. Generasi penerusnya tidak sebagaimana generasi awalnya di dalam hal ilmu, wal amal, wal taqwa. Sedikit demi sedikit hilang, ahlul ilmu hilang, maka dari situ muncullah asyar, kejelekan. Dan ini sebagaimana kata Rasulullah SAW, inna Allah la yaqbidul ilman biza'an min suduril 'abd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu langsung begitu saja dari dada-dada manusia, dada-dada seorang hamba. Walakin biqabdil ulama, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin mencabut ilmu itu dengan cara mematikan para ulama. Tidak ada ulama yang membimbing mereka di situ, tidak ada ulama yang dijadikan sebagai rujukan, tidak ada tempat mereka kembali bertanya meminta fatwa. Sampai setelah itu kata Rasul, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu rusa limana. Sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyisakan satupun seorang alim di suatu tempat, maka kita pada nasuhu sendiri, pasti yang namanya orang-orang masyarakat akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, sebagai rujukan mereka, tidak punya ilmu tapi jadi rujukan. Bukan seorang alim namun dijadikan sebagai mufti, sebagai orang yang diminta fatwanya. Jadi karena dia tidak punya ilmu, hanya sebatas bermodalkan pandai bicara, pandai retorika, pandai di dalam berorasi, memaparkan ini dan itu, namun bukan background orang yang memang belajar dan tahu ilmu. Maka ketika hal ini seperti ini muncul kata Rasulullah SAW, Ittaba an-nas urusan di mana rasuli, dan mereka pasti akan ditanya. Yang namanya manusia itu butuh fatwa, pasti bertanya. Ini hukumnya apa? Ini solusinya apa? Karena setiap kehidupan itu pasti ada problematika, pasti minta solusi, minta jalan keluar. Dan yang ditanya bukan seorang lain, yang ditanya adalah orang ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin yang jahil. Fa'aftau bila'i ini, maka mereka belum berfatwa terbaik. Fa'wallu wa'allu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Maka menunjukkan tadi ini, begitu berakhir dengan apa yang kita baca ini, menunjukkan biasanya sabab ukuran. Sebab kesesatan, sumber utama muncul kesesatan ketika tidak adanya seorang alim yang dijadikan sebagai rujukan. Yang tentunya alim tersebut adalah betul-betul alim, alim rohani. Nah, wallahu ta'ala fa'lamu bissawab. Mungkin sedikit dulu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Ada pun khusus nas-nas yang lain yang beliau keluarkan di dalam bab ini, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi wa barakatuh.